lima dari dompetmu. Terakhir kau bilang padaku, kau takkan pernah selingkuh. Tapi ternyata dirimu bermain di belakangku. Saat ku melihatmu, kau sedang bermesra dengan seorang yang ku kenal. Hey, oh, oh, kamu ketahui dari mobilmu. Terakhir kau